Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang menjadi saksi? Saya Rizwan dan saya Abdul Hadi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kami akan melaksanakan pernikahan saudara Roma Irama bin Burdah dengan saudari Aida Kumala binti Mukhlis dengan cara wali hakim. Selanjutnya,